Junna muda di barat dua, Junna gadis di gunungnya tinggi menjulang. Wahai orang muda, nak berkawan jangan bertuah. Wahai orang muda, nak berkawan jangan bertuah. Pinang muda di barat dua, Gunung Gerinci gunungnya tinggi menjulang. Wahai orang muda, nak berkawan jangan bertuah. Wahai orang muda, nak berkawan jangan bertuah. Udang sama udang kering di atas batu. Bujang sama bujang, orang tua pun mau tahu. Iya, ya. Pinang muda di belah dua, Gunung Gerinci gunungnya tinggi menjulang. Wahai orang muda, nak berkawan jangan berbuat. Wahai orang muda, nak berkawan jangan berbuat. Pinang muda di belah dua, Gunung Gerinci gunungnya tinggi menjulang. Wahai orang muda, nak berkawan jangan berbuat. Wahai orang muda, nak berkawan jangan berbuat. Gondong sama gondong, dua gondong di pinggir kali. Gondong sama gondong, ada gondong di pinggir kali. Ngapain ya?